dan juga ihtisab, mencari pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Asyahid, yang menjadi syahid dalam hadis ini adalah bahwasannya di antara keutamaan puasa Ramadan adalah akan dapat menggugurkan dosa-dosa, menjadi sebab turunnya maghfirah Allah Azza wa Jal, ampunan dari Allah Azza wa Jal. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan dilandasi keimanan, meyakini bahwa puasa Ramadan adalah perintah dari Allah, meyakini wajibnya puasa Ramadan, dan juga dalam rangka mencari pahala, itu dia ikhlas karena Allah Azza wa Jal puasanya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Maka beruntunglah mereka yang dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dalil yang berikutnya, wa anhu radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal. Juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun idza ijtunibatil kaba'ir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat lima waktu, itu dari sholat yang satu ke sholat yang berikutnya, dan dari Jumat ke Jumat yang berikutnya, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya, yaitu puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya, itu sebagai penghapus dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya. Idza ijtanibatil kaba'ir, apabila dia menjauhi dosa-dosa besar. Artinya yang diampuni atau yang dihapus dosa-dosanya karena sebab amalan sholat lima waktu, amalan sholat Jumat, amalan puasa Ramadan, itu adalah dosa-dosa kecil. Dan ini pendapat jumhur mayoritas para ulama. Adapun dosa-dosa besar membutuhkan adanya taubat. Hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini diantara amalan-amalan yang akan dapat menggugurkan dosa-dosa walaupun belum bertaubat. Nah, yaitu sholat lima waktu, sholat Jumat, dan juga puasa di bulan Ramadan. Itu menggugurkan dosa-dosa kecil. Nah, adapun dosa-dosa besar harus disertai dengan taubat. Tidak cukup dengan amalan-amalan tersebut. Hadza ba'du ma warada fi fadli siyami syahri Ramadan. Ini sebagian perkara yang datang tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Sebagian keutamaan puasa di bulan Ramadan yang datang dalam hadis. Wa fadailuhu katsirah, dan keutamaan puasa di bulan Ramadan itu banyak. dibahas dalam pembahasan-pembahasan yang lain, ya. Bukan dalam pembahasan fikih. Taib. Biasanya dibahas dalam keutamaan-keutamaan amalan. Kitab yang di situ menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan amalan. Atau kitab yang berisi tentang terghib, anjuran-anjuran untuk melakukan amalan yang disiapkan untuk di negeri akhirat nanti. Adapun dalam pembahasan fikih tidak terlalu panjang lebar tentang keutamaan puasa Ramadan. Namun dua hadis tadi sudah cukup, sudah cukup untuk mendorong kita, agar kita perhatian dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Apalagi puasa Ramadan adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Yang tidak sempurna keislaman seseorang kecuali dengannya. Baik, yang kedua, al-hikmatu min masyru'iyyati shaumi. Hikmah disyariatkannya puasa di bulan Ramadan. Apa hikmahnya? Walaupun dalam pembahasan hikmah suatu amalan, suatu perintah, kita mengetahui hikmahnya atau tidak mengetahui hikmahnya, hendaknya kita tunduk dengan syariat tersebut, dengan perintah Allah tersebut. Misalkan kita gak tahu hikmah puasa Ramadan itu apa. Walaupun gak tahu, wajib bagi kita untuk tunduk dengan syariat Allah tersebut. Dan kadang-kadang kita mengetahui hikmahnya, karena disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, atau disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau para ulama beristinbat, mengambil kesimpulan dari dalil-dalil yang ada tentang hikmah-hikmah suatu amalan. Dan di sini disebutkan beberapa hikmah disyariatkannya puasa Ramadan. Syara' Allah Subhanahu as-sawma li hikamin adidatin wa fawaida katsirah. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa untuk hikmah-hikmah yang banyak dan faidah-faidah yang banyak. Allah mensyariatkan ibadah puasa di bulan Ramadan karena atau untuk hikmah-hikmah yang banyak dan faidah yang bermacam-macam. Wa min dzalik, diantaranya, diantara hikmahnya atau faidahnya, yang pertama, tazkiyatun nafs, dalam rangka untuk mensucikan jiwa. Wa tathhiruha, dan membersihkan jiwa. Wa tanqiyatuha, dan memurnikan jiwa, atau membersihkan jiwa, minal akhlatir radiah, dari sifat-sifat yang jelek. Wal akhlakir radhilah, dan akhlak-akhlak yang rendahan. Ini diantara hikmah disyariatkannya puasa, untuk membersihkan jiwa dan mensucikan jiwa dari kotoran-kotoran sifat dan akhlak yang jelek, kotoran-kotoran sifat dan akhlak yang buruk. Li'anna sawma yudayyiku majari syaitan fi badanil insan. Karena puasa itu akan menyempitkan majari syaitan, majari syaitan, tempat mengalirnya syaitan, tempat berjalannya syaitan pada badan manusia. Puasa akan mempersempit ruang naam syaitan pada badan manusia. Sehingga orang yang banyak berpuasa, akan semakin bersih dan suci jiwanya, terdidik jiwanya, dan bersih dari kotoran-kotoran akhlak dan sifat yang rendahan. Yang demikian karena dengan puasa tersebut akan dapat menyempitkan ruang gerak syaitan pada badan seseorang. Kemudian hikmah yang kedua, fi shaumi tazhidun fid dunya wa syahwatiha wa targhibun fil akhirati wa na'imiha. Dalam ibadah puasa terdapat tazhid dalam permasalahan dunia, menyebabkan seseorang bisa bersifat zuhud dalam perkara dunia, dan juga zuhud dalam kesenangan-kesenangan dunia. Yang demikian karena seseorang ketika dia berpuasa, semua makanan ada, minuman ada, hal-hal yang halal yang lain dari perkara dunia ada, tetapi karena dia sedang puasa ditahan, dia tidak melakukannya karena Allah Azza wa Jal, sehingga dia terlatih untuk menjadi orang yang zuhud dalam perkara dunia, tidak rakus, tidak tamak, tidak loba dalam perkara dunia dan juga kesenangan-kesenangannya. Wa targhibun fil akhirah wa na'imiha. Dan dalam puasa juga ada targhib, ada dorongan, anjuran untuk seseorang na'am mendapatkan kebahagiaan di akhirat dan juga mendapatkan nikmat di akhirat. Karena tidaklah dia melakukan ibadah ikhlas karena Allah Azza wa Jal, karena dia ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jal di akhirat, dan ingin mendapatkan balasan berupa kenikmatan dan kelezatan di akhirat. Ini yang kedua di antara hikmah puasa, akan menjadikan seseorang zuhud dalam perkara dunia dan kesenangan-kesenangannya, dan juga akan memotivasi dan mendorong dia untuk berlomba-lomba dalam perkara akhirat. Kemudian hikmah yang ketiga, as-saumu yub'itsu 'alal adfi 'alal masakin. Puasa itu akan membangkitkan rasa sayang kepada orang-orang miskin. Wasyu'ur bi alamihim. Dan juga akan membangkitkan na'am asy-syu'ur, rasa atau perasaan, atau ikut merasakan rasa sakit yang mereka alami. Itu sakit karena kelaparan. Orang yang berpuasa, dia akan ikut merasakan apa yang dialami oleh orang-orang miskin. Li'anna sha'ima yadhuku alamal ju' wal 'atsy. Karena orang yang berpuasa, dia akan merasakan sakitnya lapar dan sakitnya haus. Ila ghairi dzalika minal hikamil balighah wal fawaidil adidah. Dan yang selain itu dari hikmah-hikmah yang agung dan juga faidah-faidah yang banyak dari hikmah-hikmah disyariatkannya puasa Ramadan. Nah, hikmah yang ketiga tadi apa? Puasa akan membangkitkan rasa kasih sayang kepada orang-orang miskin. Oh ternyata lapar itu seperti ini. Oh ternyata haus itu seperti ini. Ya. Demikian yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang masakin. Ya. Kalau kita mungkin hanya di bulan Ramadan ya, merasakan lapar dan haus di siang hari, di malam harinya, nah sebaliknya kekenyangan. Tapi orang-orang miskin, ya, mereka di siang dan di malam hari merasakan pahitnya lapar dan pahitnya haus. Ya. Sehingga kita bisa merasakan naam apa yang mereka alami, walaupun naam kita hanya merasakannya di siang hari. Ya, dengan puasa kita akan tahu ternyata seperti ini haus, ternyata seperti ini lapar, dan ini yang dialami oleh saudara-saudara kita yang miskin. Sehingga mendorong kita untuk membantu ya, saudara-saudara kita yang miskin agar mereka naam mendapatkan kehidupan yang lebih baik, nah, terpenuhi kebutuhannya dan keperluannya, ya. Tidak lagi mengalami kelaparan dan kehausan. Nah, ini diantara hikmah puasa, ya. Membangkitkan kita juga untuk banyak bersedekah kepada orang-orang miskin. Ya. Dan hikmah-hikmah yang lain. Ya. Ini hanya beberapa hikmahnya saja. Baik, selesai dari masalah yang keempat. Al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima. Kita langsung pada masalah yang kelima. Syurutu wujubi siyami Ramadan. Syarat wajibnya puasa Ramadan. Syarat wajibnya puasa Ramadan. Yajibu siyamu Ramadan ala man tawafarat fihi syurutut taliyah. Wajib puasa Ramadan bagi orang yang terpenuhi padanya syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, syarat yang pertama, al-Islam. Dia harus beragama Islam. Ya. Fala yajibu wala yasihu siyamu minal kafir. Maka tidak wajib dan tidak sah puasa orang kafir. Puasa yang dilakukan oleh seorang yang kafir ya, tidak sah. Tidak wajib dan tidak sah puasanya. Li'anna siyama ibadatun. Karena puasa itu adalah ibadah. Wal ibadatu la tasihu minal kafir. Dan ibadah tidak sah. Nah, dari orang kafir. Ibadah tidak sah dilakukan oleh seorang yang kafir. Fa idza aslama la yalzam biqada'i ma fatah. Apabila dia masuk Islam, yaitu si kafir tadi, maka tidak wajib bagi dia untuk mengqada puasa-puasa yang sudah terluput. Yang sudah na'am ditinggalkan. tidak ada kewajiban mengqadha puasa-puasa tahun-tahun sebelumnya, nah, sejak dia balik, ya. Melainkan yang wajib bagi dia lah puasa setelah dia masuk ke dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Allah berfirman tentang amalan orang-orang kafir, ya. Dan kami nampakkan apa yang mereka amalkan ketika di dunia, ya. Dan kami jadikan amalan-amalan tersebut seperti debu yang berterbangan. Tidak berfaedah, tidak bermanfaat amalan mereka, orang-orang kafir, ya. Karena tidak adanya na'am keislaman, ya. Tidak adanya dasar atau pondasi, ya, yang menjadikan diterimanya suatu amalan. Nah, itu masuk ke dalam Islam, bertauhid. Ya. Kemudian syarat yang kedua, al-bulugh. Hendaknya dia sudah dewasa. Ini syarat yang kedua. Wajib puasa Ramadan bagi orang yang memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama Islam, yang kedua telah mencapai dewasa atau sudah balig. Fala yajibu siyamu ala man lam yablugh haddat taklif. Maka tidak wajib puasa bagi orang yang belum sampai pada batasan taklif. Taklif, pembebanan syariat, yaitu wajibnya menjalani syariat. Nah, tidak wajib puasa bagi orang yang belum baligh, belum dewasa. Nah. Dan telah kita sebutkan tentang beberapa tanda-tanda baligh, ya, tanda-tanda seorang itu dewasa, ya, pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, pembahasan tentang sholat, ya, syarat-syarat sholat. Nah. Sehingga tidak perlu diulang di sini. Ya. Yang jelas syarat yang kedua adalah baligh. Ya. Maka tidak wajib puasa bagi orang yang belum baligh. Apa dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rufi'al qalamu an thalathah. Pena diangkat dari tiga orang. Fadzakara minhum as-sabiyya hatta yahtalima. Dan beliau menyebutkan di antara tiga orang ini adalah as-sabi, anak kecil, hatta yahtalima, sampai dia dewasa. Kalau lengkapnya hadisnya, anin na'im hatta yastaiqidha wa anil majnun hatta yufiq wa anis saghir hatta yahtalim atau hatta yablug. Pena diangkat dari tiga orang, ya, dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari orang yang gila sampai dia sadar, dan dari anak kecil sampai dia dewasa. Walakinnahu yasihhu siyam min ghairil baligi law soma. Akan tetapi sah puasanya anak kecil yang belum balig kalau dia puasa. Idza kana mumayyizan, apabila dia anak yang sudah mumayyiz. Nah, kalau masalah wajibnya puasa, tidak wajib kecuali bagi anak yang sudah balig atau orang yang sudah balig. Nah, tapi kalau masalah sah tidaknya puasa, maka yang belum balig pun kalau dia puasa sah. Hanya saja belum wajib bagi dia. Tapi kalau dia puasa ketika belum balig, sah puasanya dengan syarat dia sudah mumayyiz. Nah, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Mumayyiz. Ya. Dan pada umumnya umur tamyiz itu 7 tahun. Pada umumnya. Walaupun ada yang 6 tahun sudah mumayyiz. Ya. Nah. Tapi pada umumnya umur 7 tahun berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bisalah wa hum abna sab'i sinin. Perintahkan anak kalian untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun. Ya. Wadribuhum alaiha wa hum abna ashri sinin, dan pukullah mereka kalau enggak mau salat ketika berumur 10 tahun. Wafarriku bainahum fil madaji, dan pisahkan tempat tidur mereka kalau sudah umur 10 tahun. Baik. Maka orang yang belum dewasa dia tidak wajib puasa. Hanya saja kalau dia mau puasa, sah puasanya kalau dia anak yang sudah mumayyiz. Wayam bagi liwaliyi amrihi an ya'murahu bisiyam, dan seyogianya wali anak yang belum dewasa, seyogianya orang tua anak yang belum dewasa dan sudah mumayyiz, an ya'murahu bisiyam, hendaklah dia memerintahkan anaknya untuk puasa. Walaupun belum dewasa, belum wajib puasa bagi dia. Ya, tapi kalau dia sudah mumayyiz, sudah umur 7 tahun, hendaknya para orang tua memerintahkan, mengajak anaknya untuk puasa kalau sudah berumur 7 tahun. Untuk apa? Liya'tadahu wa ya'lafahu, agar supaya dia terbiasa. Ya. Agar supaya dia terbiasa melakukan ibadah puasa tersebut. Sehingga ketika dia dewasa, nah, tidak kaget lagi untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, karena sudah terbiasa sejak berumur tamyiz, sejak berumur 7 tahun. Dan demikian yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya. Ketika diwajibkan puasa kepada mereka, maka mereka pun berusaha untuk mempuasakan anak-anak mereka, yaitu mengajak anak-anak mereka berpuasa, sehingga ketika datang haus dan lapar pada mereka, ya, maka mereka para sahabat atau sahabiat, ya, membuat permainan-permainan, ya, agar supaya si anak lupa dengan lapar dan hausnya, ya, dengan permainan-permainan tersebut. Nah, ini yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum agar anak-anak mereka terbiasa menjalankan syariat Allah Azza wa Jal. Sehingga ketika telah dewasa, ya, tidak kaget, ya, dan tidak berat, ya, untuk melakukannya karena sudah terbiasa. Demikian pula sholat, ya. Kalau dari umur 7 tahun sudah dibiasakan sholat, ya, maka ketika dia dewasa dan wajib sholat bagi dia, tidak ada rasa berat sedikit pun, ya, ringan karena sudah terbiasa. Nah, Kemudian syarat yang ketiga, al-aqlu, berakal. Fala yajibu siyamu alal majnun wal ma'tuh, maka tidak wajib puasa bagi orang yang gila dan hilang akalnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalamu an thalathah, pena diangkat dari tiga orang, fadzakara minhumul majnuna hatta yufik. Kemudian beliau menyebutkan di antara tiga orang ini ada al-majnun, seorang yang gila sampai dia sadar. Sampai dia sembuh dari gilanya, yaitu berakal kembali. Sama dalilnya dengan hadis atau poin yang kedua tadi. Kemudian syarat yang keempat, as-sihhatu, sehat. Faman kana maridon la yutiku siyam lam yajib alaihi, maka orang yang sakit yang tidak mampu berpuasa maka tidak wajib puasa atasnya. Nah, orang yang sakit dan dia tidak mampu puasa tidak wajib puasa. Wa in shomahu sah siyamuhu, dan kalau dia paksa puasa sah puasanya. Sakit tapi dia paksakan diri puasa, maka sah puasanya. Liqaulihi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra, dan barang siapa yang sakit atau safar dalam perjalanan kemudian dia tidak berpuasa, maka hendaklah dia membayarnya pada hari-hari yang lain, itu mengqadha puasanya di hari-hari yang lain di luar Ramadan. Fa in zala al maradu wajaba alaihi qadha'u ma aftarahu min ayyam. Kemudian dikatakan di sini, apabila telah hilang sakitnya yaitu sembuh, maka wajib bagi dia untuk mengqadha hari-hari yang dia berbuka padanya, itu hari-hari yang dia tidak berpuasa padanya. Mengqadha puasa sebanyak hari-hari yang dia lewatkan. Ini kalau sakitnya adalah sakit yang diprediksi bisa sembuh. Kalau sakitnya sakit yang diprediksi tidak bisa sembuh, ya, menurut para ahli kedokteran, ya, dan biasanya memang seperti itu, ya, penyakit ini atau penyakit itu, ya, penyakit yang parah, ya, penyakit yang kronis, ya, sehingga sulit untuk sembuh, ya, ketika orang terkena penyakit tersebut. Kalau seseorang terkena penyakit yang seperti ini, ya, maka dia dihukumi seperti seorang yang sudah tua renta, yang sudah tidak mampu puasa lagi. Maka apa yang wajib bagi dia? Membayar fidyah. Yang wajib bagi dia, bagi orang yang sakit, yang sakitnya ini sakit yang muzmin, la yurja bur'uh, sakit yang terus menerus, ya, tahunan, yang tidak diharapkan kesembuhannya atau diprediksi gak bisa sembuh. Maka dia hanya wajib membayar fidyah. Adapun sakit yang dia nantinya sembuh, ya, setelah Ramadan misalkan, ya, maka wajib bagi dia untuk mengqadha puasanya. Kemudian syarat yang kelima, al-iqamatu, iqamah, yaitu mukim, tidak safar. Fala yajibu shaumu 'alal musafir, maka tidak wajib puasa bagi seorang yang safar dalam perjalanannya. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Ayat yang tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan safar, kemudian dia berbuka tidak puasa, maka hendaklah dia mengqadanya di hari-hari yang lain. Al-ayah. Falau shaumal musafiru shahha shiyamuh. Dan kalau musafir tersebut berpuasa ketika safarnya, maka sah puasanya. Kalau dia paksa puasa dan dia mampu, ya, maka sah puasanya. Sehingga tidak perlu mengqadha di luar Ramadan. Wa yajibu alaihi qada'u ma aftarahu fis safar. Dan kalau dia ketika safar berbuka tidak puasa, maka wajib bagi dia untuk mengqadha hari-hari yang dia lewatkan ketika safar. Itu hari-hari yang dia tidak berpuasa ketika safar. Wajib mengqadhanya. Dan nanti akan ada pembahasan sendiri tentang uzur-uzur yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Ya. Uzur sakit, uzur safar, dan lain sebagainya. Nanti akan ada pembahasannya tersendiri. Kemudian syarat yang keenam, al-khuluwu minal haidi wan nifas. Tidak dalam keadaan haid dan nifas. Ini syarat yang keenam. Tentunya ini bagi wanita. Wanita wajib puasa ketika tidak haid dan tidak nifas. Fal haidu wan nufasa la yajib alaihi masyam. Wanita yang haid dan wanita yang nifas tidak wajib puasa atas keduanya. Bal yuhram alaihima, bahkan haram keduanya puasa. Kalau ada perempuan haid puasa, haram, berdosa dia. Karena tidak wajib puasa wanita yang haid dan wanita yang nifas. Haram bagi dia untuk berpuasa. Haram bagi dia untuk sholat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika min nuqsani diniha. Ketika beliau menjelaskan sisi kurang agamanya wanita, bahwasanya perempuan itu agamanya kurang, akalnya kurang, agamanya juga kurang. Ini keadaan wanita. Beliau menjelaskan, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah wanita kalau dia sedang haid, dia tidak puasa dan dia tidak sholat dan tidak puasa, fadzalika min nuqsani diniha, maka itu menunjukkan kurangnya agamanya. Karena kalau dia haid, dia tidak sholat dan tidak puasa. Maka itu yang menunjukkan kurangnya agamanya. Hadis riwayat Bukhari rahimahullahu ta'ala, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Wa yajibul qada'u 'alaihima. Kemudian dikatakan di sini, dan wajib keduanya untuk mengqadha puasa yang ditinggalkannya selama haid dan nifas. Itu mengqadha di hari-hari yang lain di luar Ramadan. Liqauli Aisyah radhiyallahu taala anha, dalilnya adalah ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata beliau, kana yusibu nadzalik. Fa nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dahulu hal itu menimpa kepada kami, yaitu haid dan juga nifas tentunya. Fanu'maru biqada'i shaum, dan kami diperintahkan untuk mengqada' puasa. Wala nu'maru biqada'i shalah, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqada' salat. Nah, jadi ini perintahkan bagi wanita yang haid adalah mengqada' puasanya. Adapun salat maka tidak perlu diqada'. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah. Baik. Haid dan nifas juga termasuk dari uzur-uzur yang mengharuskan dia untuk tidak berpuasa. Akan datang nanti pembahasannya tersendiri tentang uzur-uzur yang membolehkan seseorang tidak berpuasa. Baik, selesai dari masalah yang kelima tentang syarat-syarat wajibnya puasa. Wajib puasa Ramadan bagi orang yang terpenuhi padanya syarat-syarat yang disebutkan tadi. Islam, dewasa, berakal, sehat, mukim, tidak haid dan tidak nifas. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan masalah yang keenam dan ketujuh insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.